Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dakwah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan suatu yang mulia di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang muslimin. Na'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Sungguh mulia ad-da'wa ilallah. Sungguh sangat besar pahala orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah SAW bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang lewat dakwahmu, lewat lisanmu, maka itu lebih baik daripada unta merah yang merupakan harta yang sangat diagungkan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, "Man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang berdakwah, yang menyeru manusia kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Sekali lagi, dakwah memiliki keutamaan, kedudukan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, bukan sembarangan dakwah. Bukan dakwah yang menyeru kepada kesyirikan, bukan dakwah yang menyeru kepada kebid'ahan atau kepada pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Karena di dalam ayat dan di dalam hadis tersebut, Allah dan Rasulnya SAW memberikan kriteria, memberikan syarat dakwah tersebut akan mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan tadi, Waman asanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang menyeru kepada Allah, yaitu menyeru kepada tauhidullah, beribadahnya kepada Allah, menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu dakwah yang akan mendapatkan kemuliaan. Demikian pula dakwah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul katakan tadi, beliau mengatakan, "Man da'a ila huda." Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, menuju kepada hidayah. Tentunya hidayah sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Khairul hadyi hadyu Muhammad SAW." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang yang berdakwah kepada sunnah Rasulullah SAW itulah yang akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, ma'asal muslimin, mereka yang berdakwah kepada kebid'ahan, maka akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man da'a ila dholala kana ali wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a." Barang siapa yang menyeru manusia kepada kesesatan, dan di antara kesesatan kata Rasulullah SAW adalah al-bid'ah. Rasul mengatakan, "Kullu bid'atin dholala." Setiap bid'ah itu sesat. Maka setiap da'i yang menyeru kepada kebid'ahan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya tersebut. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, bagi mereka yang mau terjun ke medan dakwah, harus betul-betul mempersiapkan diri. Yang pertama, keikhlasannya. Karena ibadah, karena dakwah adalah ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dinah hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal amalu binniat. Kemudian harus orang yang mau berdakwah belajar ilmu terlebih dahulu. Jangan baru bertobat dari maksiat, dari bid'ah syirik, kemudian menjadi dai yang kondang. Na'udzubillah min dalik. Kapan dia belajar ilmu agama? Rasulullah SAW tidaklah mengutus para sahabat dakwah kecuali mereka-mereka yang telah menjadi alim ulama, yang telah menjadi orang-orang yang paham ilmu agama. Contoh, Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman karena Mu'ad bin Jabal terkenal dengan alimul halal wal haram, yang tahu tentang al-halal wal haram. Tidak sembarangan orang berdakwah, karena Allah mengatakan, "Kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas al-basirah, kata Abdullah bin Abbas, ala ilmin, di atas ilmu. Itulah jalanku dan yang mengikutiku. Kalau ada orang yang berdakwah atau mengaku mengikuti Rasulullah SAW dalam dakwanya, namun tanpa ilmu, ini adalah pernyataan yang dusta, pengakuan yang tidak ada buktinya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri pengikut Rasul, yaitu yang berdakwah kepada Allah, kepada tauhidullah, kepada ibadahnya kepada Allah, kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada agama Allah, ala basirah, di atas ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ilmu tentang akidah yang sahihah, ilmu tentang al-halal wal-haram. Maka sekali lagi, seseorang yang berdakwah tanpa ilmu, maka dia bukan pengikut Rasulullah SAW. Jangan orang itu hanya bermodal semangat berdakwah, namun tanpa ilmu, maka itu akan banyak merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, man abadallah bighairi ilmin, kana yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah, berdakwah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka sekali lagi, orang yang ingin berdakwah harus menata niatnya, ikhlaskan Allah, harus bermodalkan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, karena kalau tidak, dia akan jatuh kepada dakwah yang sesat dan menyesatkan. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita tentang du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafu fiha, akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka dai-dai tersebut akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dalik. Demikian pula Rasul mengatakan, inna ma akhafu ala ummati ala imatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku, dai-dai ulama-ulama yang mereka menyeru umat kepada kesesatan. Na'udzubillahi min dalik. Kemudian juga ma'asal muslimin, setelah ikhlas ilmu, kemudian harus betul-betul orang tersebut bersabar dalam berdakwah, karena dakwah itu pasti dihalangi oleh onak dan duri, pasti ada ujian dan cobaan. Maka kewajiban kita untuk bersabar, untuk kita betul-betul tidak putus asa dalam berdakwah jalan Allah SWT, dan tidak takut dengan ujian-ujian yang Allah akan timpakan lewat lisan manusia, lewat perbuatan manusia yang tidak suka dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail, al-ilmu wal amal wa da'wa wa sabr alal al-adha." Di antara kewajiban kita bersabar dalam menjalankan dakwah yang hak, dakwah as-sunnah, dakwah at-tauhid, karena pasti ada ujian dan rintangan. Namun insyaallah innallaha ma'as sabirin, namun insyaallah innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar, Allah pasti akan menolong orang yang bersabar di atas sunnah, di atas tauhid, dan sesungguhnya Allah akan menolong orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Aqul qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.